Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Al-Sayyid Mudir Al-Kulliyah Al-Jami'iyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Selangor wa naibul wa naibuhu Al-Sayyid Naib Al-Mufti wa Ustaz Don wa Dr. Zikmal Fuad Sadati wa Sayyidati hadirin hadirat muslimin muslimat alim ulama hadirin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tidak dapat menyampaikan tajuk malam ini di mimbar. Saya duduk di sini sebab saya terikat dengan tiga kabel yang hari ini kita streaming dan dirakam recording television dan beberapa kamera yang akan boleh ditonton di channel Tafakuh YouTube dan lain sebagainya. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada tahun 1993 saya masa itu belajar di pesantren Darul Arafah North Sumatra, Sumatera Utara. Masa itu salah seorang daripada guru saya yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Zikmal Fuad yang hari ini menjadi pensyarah di kuis. Oleh sebab itu bila para pelajar penuntut sekalian tengok malam ini saya tak seperti biasanya, tak seperti yang ada video, harap dimaklum, harap difahami. Sebab memang agak susah bila kita bicara di depan guru kita sendiri. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang dalam 60 minit, yaitu tajuk yang berat. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang akan tanya, pernahkah kalimah ini keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adakah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Muwatta' Malik, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Mustadrak Al-Hakim, adakah Nabi katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka bila ada orang berkata seperti ini, kita balikkan lagi cakap dia itu dengan balik bertanya, adakah Nabi pernah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka kita tanya pula dia, adakah Nabi pernah berkata bahwa hadis dhaif itu adalah ma'udhifa ila, bahwa hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi pernah membagi takrif definisi hadis kepada hadis menurut usuliyun, hadis menurut muhaddithun, hadis menurut fuqaha? Maka sesungguhnya ilmu ini sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia disusunkan secara sistematik, dia disusun menjadi sebuah ilmu setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hasan sahih, yang ada pada masa Imam At-Tirmizi sahih, hasan sahih. Lalu kemudian usul fiqh. Apakah tak ada usul fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Tapi dia belum lagi tersusun menjadi sebuah ilmu melainkan pada masa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza pada tahun 150 dan wafat di Mesir pada tahun 204. Manakala dia panggil murid dia Rabi' Al-Muradi, ta'al ya Rabi', Rabi' sini sekejap. Masa itu Rabi' pun datang, uktub ar-risalah. Maka Rabi' pun menulis ar-risalah, lebih kurang 300 muka surat, jadilah satu kitab bernama Kitab Ar-Risalah, kitab tertua usul fiqh. Lalu kemudian bila orang bertanya, adakah usul fiqh pada masa Rasulullah SAW? Ada. Mana dia? Ada Nabi pernah berkata usul fiqh? dia ada tapi baru tersusun dalam satu ilmu yang menjadi ilmu yang sempurna pada masa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Adakah Nabi berkata demikian? Ya. Dalam Sunan Abi Daud, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku pesankan kepada kamu supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i dengar baik-baik, wat-ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang menjadi pemimpin kamu itu seorang abdun. Ini tentulah makna mubalaghah. Kerana seorang abdun tak boleh jadi imam. Mana tidak difahami secara tekstual nas, tapi maknanya di situ adalah mubalaghah. Walaupun seorang hamba sahaya, maknanya amat sangat wajib patuh dan taat. Man ya'ish, sesiapa saja yang hidup sesudah aku ini nanti, fasayara ikhtilafan kathira, maka dia akan menyaksikan banyak sekali ikhtilaf-ikhtilaf, percanggahan dalam masalah urusan ini. Maka aku pesan, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Nah, ini dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di, addu 'alaiha bin nawajil. Nabi tak katakan tamassaku, tak. Tapi Nabi katakan addu 'alaiha bin nawajil, gigit pakai gigi geraham. Kerana bila engkau pegang dia akan lepas, tapi manakala engkau gigit dia tak akan lepas. Addu 'alaiha bin nawajil. Lalu kemudian kata Nabi, man ahdatha fi amrina hadha, dalam hadis lain, man ahdatha kullu bid'atin dalalah, titik. Ada pun tambahan, wa kullu dalalatin finnar. Apa maknanya? Bahwa Nabi menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah. Orang yang berpegang kepada sunnah itu adalah ahlus sunnah. Dan automatically bila dia berpegang kepada sunnah, pasti dia akan berjamaah. Maka kita ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Adakah ikhtilaf masa Nabi SAW masih hidup? Ada. Bagaimana ikhtilaf itu? Ikhtilaf itu akan hilang manakala kembali kepada sunnah. Seorang sahabat musafir, berdua dalam suatu perjalanan. Sampai di dalam perjalanan itu, waktu masuk tapi air tak ada. Maka mereka berijtihad, lalu mereka pun bertayamum. Falam tajidu ma'an, jika tiada air, fatayammamu, bertayamumlah. Selepas bertayamum, mereka pun tegakkan sembahyang berdua, berjamaah. Selepas itu mereka teruskan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka menemukan air. Maka terjadi ikhtilaf antara dua sahabat. Yang satu, dia ulang sembahyang. Dia ambil wudhu. Kerana tadi dia sembahyang tak ada wudhu, dia tayamum. Sekarang ada air, dia pun berwudhu. Dia ulang balik sembahyang. Sedangkan sahabat yang satu lagi, dia tidak berwudhu. Kerana dia sudah salat. Dia rasa dia tak perlulah ulang sembahyang dia lagi, sebab dia sudah tegakkan. Dan mereka ikhtilaf. Padahal masa itu Nabi SAW masih lagi hidup. Apa yang menyelesaikan ikhtilaf mereka ini? Sunnah. Maka mereka pun kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menjumpai Nabi SAW, bercerita, wahai Rasulullah SAW, dalam perjalanan kami tak ada air, kami pun bertayamum. Kawan saya ini sembahyang dengan tayamumnya, lepas itu ada air, dia tak ulang balik. Sedangkan saya yang dah sembahyang merasa ada air, saya ulang lagi. Apakah benar perbuatan kami ini? Nabi katakan kepada yang tidak mengulang sembahyangnya, laqad asabatas sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Maknanya siapa? Ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah. Orang yang sentiasa di dalam neraka, ahlun nar. Orang yang sentiasa dalam surga, ahlul jannah. Makanya istri itu disebut ahli. Ini siapa? Ini ahli saya. Anak disebut juga dengan ahli. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi, innabni min ahli. Ya Allah, itu Kan'an, itu ahli, anakku, sebab selalu bersama aku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan ahlimu. Innahu amalun ghairu salih, kerana amal dia tidak saleh. Yang selalu bersama dengan kita, maka dia adalah ahli. Penggunaan kata ahli dalam bahasa Arab, yang selalu bersama, maka orang yang selalu berpegang kepada sunnah disebut dengan ahlus sunnah. Maka apa kata Nabi kepada sahabat yang bertayamum dan dia tetap dengan salatnya? Laqad asabata sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Apa kata Nabi kepada sahabat yang mengulangi salatnya dengan wudu, tayamum sekali, wudu sekali? Falaka ajrani, engkau dapat dua balasan pahala. Satu salat sembahyang dengan tayamum dan satu salat dengan wudu. Lalu yang tidak ahlu sunnah siapa? Yang tak sembahyang. Yang dengan tayamum ahlu sunnah, yang dengan wudu pun ahlu sunnah. Kedua-duanya ahlu sunnah. Manakala orang yang berpegang kepada sunnah dengan tayamum, berpegang sunnah dengan wudu, maka automatically pasti mereka berjamaah. Maka bila kita tengok ada orang tak berjamaah, maknanya dia tidak kembali kepada sunnah. Kita teruskan. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apakah ada ikhtilaf antara sahabat? Ya. Apa yang membuat mereka bersatu? Sunnah. Kata orang Makkah, Nabi SAW meninggal dunia, jasad dia mesti dibawa ke Makkah, dimakamkan di Ma'la. Karena semua orang Makkah makam di Ma'la dari dulu hingga kini. Sedangkan orang Madinah berkata, jasad dia mesti dibawa ke Baqi', kerana orang yang meninggal di Madinah, makam dia di Baqi'. Ikhtilaf antara sahabat, Muhajirin dan Ansar. Apa yang membuat mereka bersatu? Sunnah. Siapa yang menyatukan mereka? Ada seorang sahabat yang pernah mendengar Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar? Aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di mana kami mati, disitulah kami dikuburkan. Jasad Nabi tidak dibawa ke Ma'la, tidak pula dimakamkan di Baqi, tapi dimakamkan, dikuburkan di bawah sarir tempat tidur dia. Itulah dia kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makam Nabi hari ini berdasarkan sunnah. Muhajirin menerima sunnah, Ansar menerima sunnah, orang Makkah menerima sunnah, orang Madinah menerima sunnah. Mereka ahlu sunnah, automatically berjamaah. Maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan orang yang tidak berpegang kepada ini, maka dia adalah ahlul bid'ah. Karena hanya dua saja, kalau tak sunnah, bid'ah. Sesuatu yang dibuat-buat selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyatukan Madinah dan Makkah? Apa yang membuat bersatunya Muhajirin dan Ansar? Ar-ruju' ilal sunnah. Ar-ruju' ilal sunnah. Itulah makna kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Tapi tidak hanya sunnah Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nabi tak ada sebut nama. Nabi tak ada sebut nama selepas aku ini tidak. Lalu bagaimana? Mereka ikhtilaf. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kata orang Madinah, yang akan menjadi dia pengganti daripada Nabi SAW dalam hal kepemimpinan adalah Sa'ad. Karena Sa'ad panglima perang, wa amir, Sa'ad yang layak. Tapi kata orang Makkah, Muhajirin, tidak. Yang layak, yang cukup syarat adalah Umar Ibn Al-Khattab. Kerana Umar juga panglima perang. Masa itu ada dua murasyah, ada dua bakal. Orang Makkah kata Umar, orang Madinah kata Sa'ad. Apakah mereka ikhtilaf? Ya. Berpecahkah mereka? Tidak. Kenapa tidak berpecah? Kembali kepada sunnah. Mana sunnahnya? Sunnah hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi tentang masalah kepemimpinan? Al-a'immatu min Quraisy. Maka dengan begitu automatically Sa'ad berundur diri, sebab Sa'ad bukan Quraisy. Maka yang layak kalau begitu adalah Umar Ibn Al-Khattab, sebab Umar Quraisy. Tapi Umar pun tawaduk, rendah hati, sedar diri. Aku rasa tak sesuai. Lalu siapa? Manakala Nabi Muhammad SAW sakit, Siapa yang dia minta untuk menjadi imam salat? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Ini isyarat bahwa ada imamatun sughra, ada imamatun kubra. Imamatun sughra, imam kecil sembahyang. Imamatun kubra, imam besar, itulah dia imamatun uzma, khalifah, amirul mukminin. Maka dialah yang nampaknya layak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, bukan pada hal nubuah, tapi pada hal imamah, pada hal khilafah, pada perkara kepemimpinan. Maka sahabat pun berbaiat, membaiat Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Bila kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri pemakaman kubur Baqi, lepas itu Masjid Nabawi, di samping kanan Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, sebelah kiri Baqi, sebelah kanan adalah Saqifah Bani Sa'idah. Pemerintahan Kingdom Saudi Arabia sampai hari ini tidak membina hotel untuk menghormati, bukan untuk menjadikan tempat ibadah, tapi untuk menunjukkan pada anak cucu kita bahwa sahabat pernah ikhtilaf, tapi ikhtilaf itu selesai dengan kembali kepada sunnah. Tapi orang yang ingin merusak ajaran Islam berkata, cobalah tengok Saqifah Bani Sa'idah, tempat orang-orang yang tamak akan kekuasaan. Abu Bakar, Umar, berserta sahabat, mereka sibuk dengan kepemimpinan. Mereka sibuk mencari pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka biarkan jenazah Nabi tidak diurus, tidak dijaga? Kenapa mereka sibuk dengan imamah, dengan khilafah, dengan amirul mukminin? Kenapa mereka tidak menjaga jasad Nabi? Ini adalah kata-kata batil. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya haq urida bihal batil. Ini mereka dah bagi-bagi kerja. Yang mengurus jasad Nabi, jenazah Nabi adalah keluarga dekat. Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Fadl bin Abbas. Karena bila kita meninggal dunia, yang mengurus jenazah kita, memandikan, mengkafankan, itu adalah keluarga dekat. Anak kita, menantu kita, adik kita, abang kita, keluarga dekat kita. Maka yang mengurus jenazah Nabi SAW adalah Sayyidina Ali, menantu sekaligus saudara dia. Kemudian Sayyidina Hasan, Husain, cucu dia. Kemudian pula Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Fadl bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik dia. Sedangkan Abu Bakar dan Umar, maka mereka bermusyawarah ketiga-tiga sahabat ini, Abu Bakar, Umar dan Ali, tiada ikhtilaf, mereka melaksanakan sunnah. Yang mengurus jenazah Ali melaksanakan sunnah. Yang bicara masalah kepemimpinan Umar dan Abu Bakar juga sunnah. Maka kembali kepada sunnah. Orang yang berpegang kepada sunnah, dia akan berjamaah. Lalu bila datang perpecahan ini? Selepas Nabi meninggal dunia, dibaiatlah Abu Bakar Siddiq. 2 tahun selepas itu, naik pula Umar Ibn Al-Khattab. Selepas Umar, naik pula Uthman Ibn Affan. Abu Bakar dipanggil dengan khalifah. Khalifah artinya pengganti. Nabi SAW meninggal, selepas itu naik pengganti dia. Pengganti bahasa Arabnya khalifah. Pengganti Nabi dalam masalah kepemimpinan, bukan masalah kenabian. La nabiyya ba'dah, la rasulah wala nabiyya ba'dah. Itulah dia Abu Bakar Siddiq. Maka dipanggil, ya khalifata rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Tapi manakala Abu Bakar meninggal dunia, naik Umar. Nama Umar ini terlampau panjang. Ya khalifata khalifati rasulillah. Mudab-udab ilahi sampai 2 kali. Ya khalifata khalifati rasulillah. Nanti bila Utsman tentulah 3. Ya khalifata khalifati khalifati rasulillah. Maka datang istilah yang baru untuk Umar, tidak dipanggil khalifah, tapi ya amiral mukminin. Maka yang pertama kali mendapat gelar khalifah Abu Bakar, sedangkan Umar amirul mukminin. Meninggal Umar bin Khattab, naik Utsman. Meninggal Utsman bin Affan, inilah terjadi konflik. Lalu kemudian terjadilah masalah besar. Kemudian sekelompok orang berkata bahwa tiga orang ini halal darahnya dan dia boleh dibunuh. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Muawiyah, yang ketiga Sayyidina Umar ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Ali, Muawiyah, Umar bin As halal darahnya dan dia boleh dibunuh. Maka diutuslah tiga orang untuk membunuh ketiga ini. Salah satu yang diutus itu adalah Abdurrahman ibn Muljam. Dia mengintai Sayyidina Ali pada waktu subuh. Selepas itu dia tikam Sayyidina Ali, maka meninggallah Sayyidina Ali sebagai syahid. Dan ketika Abdurrahman ibn Muljam ditangkap, dia bukan peminum khamar, dia bukan pezina, dia bukan musyrik. Dipotong tangannya, dia tidak menangis, dia tetap istiqamah. Dipotong kaki dia, karena dia termasuk dalam hirabah, bukan setakat membunuh, tapi lebih daripada membunuh. Maka hukum dia hirabah, masuk dalam kes hirabah. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, tangan kiri dipotong, kaki kiri dipotong, dia tetap istiqamah. Lalu ketika putus tangan dan kakinya, dia berpesan, kamu potong tangan aku, aku tetap bertahan. Kamu potong kaki aku pun tetap kuat. Tapi satu, jangan potong lidahku. Kenapa? Karena bila kamu potong lidahku, aku tak dapat berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Mereka bukan perompak, mereka bukan peminum khamar, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran, mereka orang yang berzikir. Lalu kenapa mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bukan karena tak pandai baca Quran, bukan karena dia gunakan khamar, bukan karena. Mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena menghalalkan darah orang yang beriman. Mereka inilah yang disebut dengan Khawarij. Dari tiga huruf kharaja, Khawarij, karena mereka sudah keluar dari jamaah Muawiyah dan keluar dari jamaah Sayyidina Ali. Mereka halalkan darah Muawiyah, mereka halalkan darah Sayyidina Ali, mereka halalkan darah Amr bin As, karena menurut mereka tiga orang inilah punca masalah umat, maka halal darah mereka. Inilah cikal bakal benih-benih kelompok ekstrim pengganas dalam sejarah umat yang bernama Khawarij, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka keluar daripada satu hadis Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mereka sudah membunuh orang beriman, maka mereka kafir. Khawarij. Lawan daripada ini adalah Syiah. Syiah pun lebih teruk daripada Khawarij. Kalau Khawarij hanya menghalalkan darah tiga saja, Muawiyah, Amr bin As, dan Sayyidina Ali, maka Syiah mengkafirkan semua sahabat, bahkan Utsman, Abu Bakar, dan Umar, kerana mereka ini merampas imamatu Ali. Mereka berpemahaman bahwa punca segala masalah ini adalah kerana Ali tidak mendapatkan yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, mestinya Sayyidina Ali. Selepas Ali meninggal, terus kepada Sayyidina Al-Hasan. Lepas Sayyidina Al-Hasan meninggal, terus kepada Sayyidina Al-Husain. Lepas Husain meninggal, terus kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal, diteruskan oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir meninggal, terus kepada Ja'far Shadiq, imam yang keenam. Ja'far Shadiq meninggal, mereka pun bercanggah. Karena Ja'far Shadiq ada dua anak yang diimamkan. Yang satu bernama Ismail bin Ja'far Shadiq, itulah dia Syiah Ismailiyah, disebut dengan Imam Saba'iyah. Kenapa Imam Saba'iyah? Karena imamnya tujuh saja, hanya sampai kepada Ismail. Sedangkan yang satu lagi berkata imam ini dilanjutkan oleh anak Ja'far Shadiq bernama Musa. Mereka ini disebut dengan Syiah Musawiyah kerana diteruskan oleh Musa bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. maka terus kepada imam yang 12 Ali Ridha, sampai ke bawah, sampailah kepada imam yang 12. 12 dalam bahasa Arab Isna Asyar disebut dengan Syiah Musawiyah, kerana dilanjutkan oleh Musa Al-Kazim, anak daripada Ja'far Shadiq. Disebut juga dengan istilah Isna Asyariyah, kerana imamnya 12. Disebut juga dengan Syiah Imamiyah, karena dia percaya kepada imam-imam. Mereka pun bercanggah, menunjukkan ikhtilaf antara Musawiyah dengan Ismailiyah, Isna Asyariyah dengan Sabaiyah 7, bahwa ini bid'ah buat-buatan mereka selepas datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khawarij ahlul bid'ah, Syiah pun ahlul bid'ah. Kenapa? Kerana mereka keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya dengan mengkaji tajuk ini membuka pintu peluang untuk orang semakin banyak membuli saya di internet. Akan banyak haters. Tapi itu memang sunnatullah. Yang paling selamat, bila nak selamat untuk menyampaikan tajuk, adalah tajuk sabar, tajuk tawakal, tajuk mati. Orang tak sakit hati. Bila cakap ini, bila video ini diupload ke internet, maka jangan heran akan banyak. Tapi saya tak rasa susah nak jelaskan ini. Bila orang tanya, apa awak jelaskan ini? Bukan salah saya, salah kuis. Kuis yang minta tajuk ini. Anu sunnah wal jamaah. Tempat-tempat lain tak ada. Beberapa hari di Kuala Lumpur ni tajuk tadi di Petronas, hablum minallah, hablum minannas. Apalagi tajuk kita, masalah beriman kepada takdir Allah. Tapi ini memanglah tajuk berat. Saya pun fikir macam mana saya boleh jelaskan ini di hadapan rektor, profesor, di hadapan naib mufti kita. Tapi alhamdulillah, dari tadi saya tengok jam dah 30 minit saya boleh bercakap. Maknanya penuntut-penuntut doakan saya semuanya. Masih ada 30 minit lagi. Apa ini? Saya dah sebutkan dari mula sebelum Nabi meninggal, saat Nabi meninggal, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, sampailah puncanya datangnya kelompok-kelompok bid'ah ini kerana keluar daripada sunnah. Khawarij membuat-buat sesuatu yang baru. Syiah juga membuat-buat sesuatu yang baru. Mereka berkata Syiah dah ada sejak zaman Nabi. Oh, sejak zaman Nabi ada. Mana dia hadisnya? Kalau memang ada, kenapa tak ada dalam Sahih Bukhari? Kenapa tak ada dalam Sahih Muslim? Kenapa tak ada dalam Sunan Abi Dawud? Kenapa tak ada dalam Sunan Nasa'i? Kenapa tak ada dalam Sunan Tirmizi? Kenapa tak ada dalam Sunan Ibn Majah? Tentulah tak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Kerana semua periwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu kafir. Menurut Syiah, sahabat yang beriman tiga saja. Siapa dia? Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Abu Hurairah kafir. Aisyah, Aisyah kafir. Tengok dalam tafsir mereka. Apa kata mereka tentang tafsir ayat? Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum dia sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh. Apa kata mereka tentang makna qutila? Kutila Muhammadun bisummin. Nabi Muhammad SAW mati diracun. Nabi Muhammad SAW meninggal diracun. Siapa yang meracunnya? Perempuan yang paling jahat, dan ayahnya lelaki yang paling jahat di muka bumi. Siapa perempuan yang paling jahat itu? Innahuma saqatahu. Innahuma, dua perempuan itu, saqatahu, memberikan air minum beracun kepada dia. Perempuan yang pertama Aisyah, perempuan yang kedua Hafsah. Perempuan yang terjahat Aisyah dan Hafsah. Ayahnya lelaki yang paling jahat. Ayah Aisyah Abu Bakar, ayah Hafsah Umar. Kerana Abu Bakar dan Umar bersekongkol mengambil imamatu Ali. Bagaimana mungkin ada hadis yang boleh mereka percaya? Karena semua periwayat hadis itu adalah kafir dalam pandangan mereka. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kita boleh berganding tangan dengan Syiah, kira-kira kita bila sholat tarawih, apa kata Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata jamaah? Radiyallahu an. Saya menjawab ucapan Bilal, radiyallahu an. Ada orang di sebelah saya, laknatullah alaih. Kira-kira bolehkah kita berkawan dengan orang ini? Bila ada orang berkata, bila ada orang cakap Abu Bakar laknatullah alaih, terimalah, dia kawan kita juga. Awak pekakkah? As-sabiqu. Kemana kita kembali? Bila ada orang mencaci maki sahabat Nabi, kemana kita kembali? Ke sunnah. Kita kan ahlu sunnah. Apa kata Nabi? La tasubbu ashab. Jangan kamu caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban. Andai ada di antara kamu yang berinfak emas sebesar bukit Uhud. Besar bukit Uhud tu ustaz, 7 kilometer. Yang kami tegak masa ambil-ambil gambar di Madinah tu, itu bukan bukit Uhud, itu Jabal Rumat. Jabal Rumat tempat pasukan pemanah Nabi. Kita tegak atas Jabal Rumat, di hadapan kita bukit yang panjang, itulah bukit Uhud 7 kilometer. Engkau bersedekah emas 7 kilometer panjang, tinggi, belum tentu sampai satu mud sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka kata laknatullah alaih. Bila ada yang tak kata laknatullah alaih, dia sedang taqiyah. At-taqiyatu diduna. Taqiyah itu agama kami. Siapa yang tak bertaqiyah, maka dia bukan, tidak seakidah dengan kami. Taqiyah dijadikan sebagai bagian daripada agama. Oleh sebab itu kita susah. Susah kita nak cakap. Bila kita duduk bersama, awak Syiah ke? Tak, saya ahlu sunnah. Susah. Sebab dia bertaqiyah. Oleh sebab itu, bila kita bercanggah tentang sesuatu, fa'in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu bersilang pendapat, ikhtilaf tentang suatu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Tengok Quran, wa ilar rasul, tengok rasul ahlus sunnah. Bila tak faham, fas'alu ahlaz zikri, tanyalah orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, siapa orang yang tahu itu? Al ulama warasatul anbiya. Ulama, pewaris para nabi. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang majlis ilmunya sampai hari ini dilanjutkan oleh anak beliau, Sayyid Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Yunusaifah Makkah Al-Mukarramah. Bila kamu tengok ada orang yang dianggap sebagai ulama, dialimkan, diulamakan dia sebagai marja', tapi dia mencaci maki sahabat Nabi, maka itu adalah khat ahmar. Khat ahmar, red line, bukan police line, garis merah yang tak boleh dilampau. Sesiapa saja, ulama kah dia, ustaz kabir kah dia, profesor kah dia, bila dia mencaci maki sahabat Nabi, maka dia sudah tajawaz al-hudud, dia sudah melampau batas. Kerana batas kita adalah pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Siapa yang mengatakan Allah meridai mereka? Allah sendiri dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun. Mereka yang dulu masuk Islam. Minal muhajirina wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti para sahabat itu, yaitu tabi' tabi'in. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Belum pernah lagi saya masa tazkirah dipanggil oleh pengerusi majlis ke, universiti ke, siapakah yang manggil, marilah kita beri kesempatan kepada al-mukarram, al-ustaz yang berbahagia, yang yang mulia, Ustaz Abdul Somad. Lalu semua jemaah berkata radhiyallahu an, Belum ada lagi. Baru setakat ustaz, baru setakat al-mukarram saja. Tak lebih daripada itu. Kita hanya baru berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tapi mereka itu bukan berkata raditu billahi rabba, radiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Selesai satu pembahasan, masalah khawarij dan syiah. Kita masuk pembahasan yang kedua. Apa itu? Dalam masalah memahami ayat-ayat, sebahagian kelompok tercebur dalam bid'ah dan keluar daripada ahlus sunnah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. 'Ala, di atas. 'Arasy, singgasana. Istawa, istawa bersemayam. Maka datanglah orang bertanya kepada Imam Malik bin Anas, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di Baqi pada tahun 179 Hijrah. Ya Malik bin Anas, ya, apa makna Ar-Rahman alal arsistawa? Tengok bagaimana ahlus sunnah memahami istiwa. Al-istiwa maklum, wal-kaifiyatu majhulah, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Wahai Imam yang mulia Malik bin Anas, ya, apa makna Ar-Rahman alal arsistawa? Al-istiwa maklum, semua orang tahu makna istiwa. Istiwa bersemayam. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah bersemayam di atas arasy majhulah. Wallahu a'lam bissawab, tiada sesiapa yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan ayat ini wajib. Sesiapa yang kafir, yang tak beriman dengan ayat ini, maka dia kafir. Apa dalilnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tak boleh terima. Saya ayat ini terima, ayat ini saya tolak. Tak boleh. Mesti kita terima komplit 100%. Al-istiwa maklum, wal kaifiyah majhulah, wal imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Sesiapa saja yang menanyakan masalah ini bid'ah. Maka bila ada pelajar daripada kuis bertanya kepada saya, ustaz, apa makna Ar-Rahman alal arsistawa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah kalangan salaf makna tafwid. Tafwid, fawwada yufawwidu tafwid wa ufawwidu al-amr ila Allah. Wallahu a'lam bisawab. Makanya dalam tafsir Jalalain, alif lam mim, wallahu a'lam bi muradihi. Allah a'lam bisawab. Sudah tanya-tanya, apa makna alif lam mim? Sudah tanya-tanya, serahkan pada Allah. Tafwid ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada orang yang rasa tak puaslah dengan ayat ini, maka dia mencoba memahami. Maka datanglah mujassimah. Ar-Rahman alal arsistawa, ahlu sunnah, tafwid, serahkan pada Allah. Usah kaji-kaji, usah bahas-bahas, serahkan pada Allah. Tafwid, datang mujassimah. Dari kata jisim, jisim, tubuh. Kata dia makna Ar-Rahman alal arsistawa adalah istaqarra, istiqrar wal julus. Ar-Rahman alal arsistawa, al-istiqrar, berdiam diri, wal julus, duduk. Ustaz Samad, ya, apa makna Ar-Rahman alal arsistawa? Allah di atas aras, istiqrar wal julus, berdiam diri dan duduk. Sebagaimana aku duduk di atas kerusi ini, begitulah Allah duduk di atas aras. Ini ahlul bid'ah, dalalah, finnar. Karena dia bercanggah dengan dua ayat. Ayat yang pertama, walam yakullahu kufuan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Jadi yang ahlu sunnah mana? Tafwid. Yang ahlul bid'ah mana? Tajassim. Nama perbuatannya tajassim. Orangnya mujassimah. Ini tajassim penyakit. Penyakit ini mesti ada ubatnya. Datanglah orang yang mengubati penyakit ini, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, untuk membantah mujassimah. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, makna al-istiwa adalah al-isti'la, al-istila, berkuasa. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan Allah duduk di atas kerusi. Lalu maknanya apa? Allah berkuasa. Hukum asalnya tafwid, serahkan saja pada Allah. Tapi kerana ada orang yang menafsirkan, memberikan interpretasi mengikut hawa nafsu, ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul dalal, maka ini mesti diubati. Datanglah orang yang mengubatinya pada abad ketiga Hijriah. Dialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Itulah mengapa Ash'ari itu disebut Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Ash'ari atau Maturidi. Kenapa Ash'ari disebut Ahlus Sunnah? Dia bukan sahabat Nabi, dia bukan tabi'i, dia hidup pada tiga Hijriah. Kerana dia membela sunnah melawan ahlul bid'ah bernama Mujassimah. Lalu datang kelompok yang keempat bernama ahlul isbat. Apa makna isbat? Menetapkan suatu sifat bagi Allah, nama sifat itu istiwa. Laisa bitamtsil wala tasybih. Apa nama sifatnya? Istiwa. Bagaimana istiwanya? Laisa bitamtsil wala tasybih. Tak ada contoh, tak boleh pula disamakan dengan Allah, dengan makhluk. Tak boleh disamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami ayat Ar-Rahman alal arsy istawa terbagi kepada empat. Yang pertama, tafwid, yang kedua, tajsim mujassimah, yang ketiga, ta'wil ahlus sunnah. Kerana ta'wil ini melawan ahlul bid'ah. Yang keempat, isbat, menetapkan suatu sifat bagi Allah bernama istiwa. Tapi bila tamsil, wala takyif, wala tashbih. Tak boleh ada tamsil, tak boleh ada takyif, kaif, bila kaif. Tak boleh pula ada tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Lagi-lagi, obat daripada melawan ahlul bid'ah ini adalah kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Maka mujassimah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ash'ariyah, Ash'ariyah adalah ahlus sunnah kerana dia membela Quran dan sunnah daripada takwil, interpretasi yang diberikan oleh ahlul bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Pembahasan pertama tentang masalah khawarij dan syiah. Pembahasan yang kedua tentang mujassimah. Dan sekarang zaman berganti, musim berubah, ketiga-tiga ini tetap ada sampai hari ini. Syiah masih ada, khawarij masih ada. Makanya Syekh Ali Jum'ah menulis kitab Khawarijul Asr. Apa makna Khawarijul Asr? Khawarij Asr yang tetap lagi ada sampai hari ini. Dan yang ketiga adalah mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk, membuat Allah ada physically, ada fiziknya. Sedangkan kita diajarkan dalam ahlus sunnah wal jamaah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Alhamdulillah, ulama-ulama ahlus sunnah, benteng-benteng ahlus sunnah, semuanya yang dari negeri jazirah Arab itu diberikan Allah karunia besar. Semua-semua Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, Syekh Ali As-Subuni. Tengok tafsir Syekh Ali As-Subuni, dia condong kepada Ash'ariyah dalam masalah ta'wil. Tengok pula bagaimana pembelaan Syekh Muhammad As-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab dia tentang membela akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka-mereka ini sudah lebih dulu datang kepada kuis, maka beruntung bertuah pelajar-pelajar di kuis. Maka siapa yang ingin mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah, jom sila register diri ke kuis. Ahlu sunnah wal jamaah. Lalu Ustaz Abdul Somad datang ni nak buat apa? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dah pernah jelaskan di sini. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha kejap lagi akan datang 10 hari di Malaysia, 5 hari di kuis. Tempat-tempat lain ada dapat sehari, dapat setengah hari, kuis 5 hari. Jadi bila orang tanya, mana universiti, college yang paling hebat? Kuis lah. Sebab 5 hari. Orang-orang lain datang kemari, nak belajar, nak talaqqi, maka manfaatkan. Jangan sampai bak kata pepatah Melayu, alam ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi tempat orang Melayu kumpulkan padi. Bila dia ada tuai padi, dia kumpulkan tempat padi banyak. Tiba-tiba begitu dibuka, ada ayam mati tempat padi. Bolehkah ayam mati kelaparan di tempat padi? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tak nak gunakan, nak catuk pada padi. Oleh sebab itu, tentuan pelajar-pelajar yang dah ada di kuis, memanfaatkan kesempatan ini, talaqqi, bersanad. Ilmu mesti ada sanad kepada mereka. La sanadalah, makna la sanadalah, la aslalah, tak ada asal ilmu, tak ada sanad. Bersanad kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nanti pula 5 hari talaqqi kitab mereka, Hasyiah Al-Bughawiyah Alal Matan Al-Hadramiyah. Ini ambil sanad, bersanad kepada kita. Orang sekarang banyak ilmu tak bersanad. Dulu, dari mana engkau belajar? Dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Meninggal tahun 256 Bukhari, daripada Bukhara, Uzbekistan. Imam Bukhari dapat hadis ini dari Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersanad dia. Tak hanya ijazah BA, Master, PhD, tapi sampai kepada ada talaqqi. Dua-dua ada. Ilmu ada, ijazah pun ada. Orang sekarang tak ada bersanad. Awak dapat dari mana? Terus saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh? Dulu orang berkata haddatsani, akhbarani, qala li an fulan. Dia tidak haddatsani YouTube. Mana boleh? Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka syaitanlah gurunya. Tiga dah saya bahaskan. Keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah. Keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij. Keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Mujassimah. Siapa lagi? Dalam masalah takdir, kita cukupkan 5. Apa dia? Jabariyah, yang berkata bahawa kita hidup ini terpaksa. Ustaz Abdul Samad, kenapa tak bagi tazkirah? Kenapa tak bagi kuliah ni tegak? Aku terpaksa duduk sini. Tak boleh tegak. Majbur. Jim, ba, ra. Majbur. Terpaksa. Tak boleh tegak. Sebab saya terpaksa. Sedangkan lawan daripada Jabariyah adalah Qadariyah. Asal-muasalnya Qadariyah. Lalu kemudian dia membesar Wasil bin Atha. I'tazala Wasil anna, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Wasil sudah memisahkan diri dari kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dia Mu'tazilah. Sebenarnya dia pun tak suka disebut Mu'tazilah. Orang lain sebut dia Mu'tazilah. Orang lain call dia Mu'tazilah. Dia Qadariyah. Kerana tak percaya kepada takdir, kedua-dua kelompok ini keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah berkata bahwa kita memanglah ada takdir. Inna Allaha katabal maqadir. Allah sudah tulis takdir. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, demi pena dan apa yang ditulis oleh qalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai qalam, tulis. Maka pena qalam pun menulis takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Memanglah ada takdir dalam Quran, dalam hadis pula. Mahwal iman, apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sesiapa yang tak beriman kepada takdir, takdir baik, takdir buruk, maka dia keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah, Jabariyah bukan tak percaya kepada takdir, tapi mereka berserah kepada takdir sampai menafikan kudrah dan iradat. Maaf, maaf, sampai-sampai dia minum khamar pun bila ditangkap oleh wilayah Hisbah. Kenapa awak minum khamar? Sebenarnya aku ni tak nak minum khamar. Kenapa minum khamar? Ini dah takdir dah. Ini Jabariyah ini banyak sekarang. Dia tak sebut diri dia Jabariyah, tapi perbuatan dia Jabariyah. Dia belajar, ada dapat scholarship daripada kerajaan. Lepas itu tentu kerajaan minta, mana natijah awak, berapa nilai, berapa awak dapat, A plus, B, C. Saya C, Datuk. Kenapa C? Ini takdir. Oh, ini Jabariyah. Ini sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara yang satu lagi pula, lawan daripada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Kata dia tak ada takdir. Rukun iman lima saja. Antum minabilah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawmil akhir. Takdir ini hanya membuat umat Islam lemah. Takdir ini hanya membuat Islam ini akan jatuh. Takdir ini hanya akan membuat Islam ini akan kalah. Gara-gara takdir. Maka kalau begitu rukun iman lima saja. Dan sampai hari ini ada namanya Neo-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah Al-Jadidah. New-Mu'tazilah. Mu'tazilah baru. Khawarij ada. New edition. Jangan sangka mereka dah punah. Jangan sangka mereka mati. Ada kelima-lima yang keluar daripada Ahlus Sunnah yang saya bicarakan hari ini tetap eksis ada hingga hari ini. Khawarij, Khawarijul Asr, Syiah tetap ada sampai hari ini. Mujassimah pun ada. Jabariyah lagi ada. Mu'tazilah, New Mu'tazilah, Qadariyah pun ada. Bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi ini? Takdir ada. Maka bacalah kitab Syekh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar. Kita memang ada tulisan takdir bahwa Abdul Somad tertulis di takdir bahwa hari ini 13 hari bulan Februari 2019 akan duduk di tengah sebelah kanan dengan Sayyid Mudir, Rektor, Profesor, sebelah kiri saya pula Naib Mufti. Memang dah tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi sebelum ini kita tak tahu. Sebab itu kita tetap ada ikhtiar. Itulah maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah ada namanya Al-Kasbu, usaha. Setiap hari datang WhatsApp, jadikah Ustaz datang ke kuis? Bila Ustaz nak datang? Ini namanya ikhtiar. Ini namanya usaha. Inilah yang namanya kasbu. Maka saya yakin dan percaya kuis ini memang Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana Ustaz tahu? Sebab setiap seminggu sekali ada WhatsApp masuk. Jadi datang kuis. Bila datang kuis? Ia datang kuis. Kita tak boleh marah. Sebab apa? Ini orang Al-Kasbu, Al-Ikhtiar. Jadi bagi usaha. Bila dah usaha tiap-tiap hari, dah masukkan proposal, dah telefon, dah call, dah bagi WhatsApp, tak juga datang, takdir. Barulah takdir. Tapi hari ini datang, ini pun takdir. Maka kita tak boleh ambil ayat, lepaskan ayat daripada konteks. Apa konteks cerita ayat itu? Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Sedangkan pada hadis, asbab wurudil hadis. Maka tak boleh. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Segala musibah yang terjadi di muka bumi, yang terjadi pada dirimu, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Cerita itu tentang apa setelah terjadi. Tak ada cara lain. Sebab kalau kita fikir meletup kepala, maka serahkan pada Allah SWT setelah ikhtiar dan usaha. Kalau terjadi juga, qadar Allah. La ta'jas, engkau jangan rasa lemah. Apa yang terjadi ini, qadar Allah. Jangan kau kata lau. Sebab sekali kalau, kalau adalah kunci pintu setan masuk. Sekali kalau, kalaulah dulu aku, kalaulah dulu, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, lama-lama tak boleh tidur malam. Sebab apa? Kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau. Jam 2 malam mata terbuka. Sebab kalau, kalau, kalau, kalau. Maka bila datang kalau sekali, tutup. Qadar Allah. La haula wa la quwata illa billah. Selepas usaha, ikhtiar, dan disebut dengan dalam akidah Asy'ariyah, itulah Al-Kasbu. Maka ini yang saya bahaskan ini hanya 1% daripada masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khulasatul qaul, kesimpulan cerita, 3 sampel contoh yang dapat saya berikan dalam masalah Khawarij, Syiah, Mujassimah, Qadariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah. Dan kesimpulannya, kita sampai hari ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kita masih berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku. Maka kuis tak hanya setakat tazkirah, tak hanya setakat seminar, tak hanya setakat makalah, tapi kuis mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ada satu jabatan. Itulah dia jabatan hadis. Karena orang yang berpegang kepada hadis, itulah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Malaysia, Indonesia, Nusantara tetap menjadi Ahlus Sunnah, kerana ada benteng-benteng Ahlus Sunnah di dalam jabatan Ahlus Sunnah, di dalam jabatan hadis. Di UKM dia sebut jabatan sunnah, sedangkan di kuis hadis, pakai hadis. Saya belajar di Maghribi Darul Hadis, sedangkan di Jakarta Darus Sunnah. Ulama dalam masalah ini dua kelompok. Yang pertama berkata sunnah dengan hadis ini muradif, sama saja. Sunnah dengan hadis sama. Tapi satu lagi dia bagi dua. Kalau hadis dia am, dari mula Nabi lahir sampai mati. Sedangkan sunnah min ba'di bi'satihi ila wafatihi. Jadi bila ada orang cakap ini kitab hadis, ini kitab sunnah, ini jabatan hadis, ini jabatan sunnah, ini darul hadis, ini darul sunnah, maka semua mereka ini adalah orang-orang yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila kita berpegang kepada sunnah, insyaAllah kita pun adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Kerana apa? Kerana li'anna dhi'ba, kerana serigala hanya akan menerkam al-qasiyah, kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Alhamdulillah sampai hari ini kita berpegang teguh, sampai anak cucu cicit keturunan kita hendaknya berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik daripada diri hamba, kekurangan. A'tadzir 'ala taqsir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di atas kupasan tentang tajuk kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis mohon keizinan yang bahagia kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad untuk kita lanjutkan dengan sesi soal jawab yang kita terima pada malam ini insyaAllah. Hadirin semua, untuk maklumat, soalan yang kita terima malam ini hampir 100 soalan. Jadi insyaAllah kita akan menamatkan majlis setengah jam sebelum azan subuh. Boleh tuan? InsyaAllah kita akan jawab pada soalan yang boleh kita ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama, apakah pandangan Ustaz mengenai tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syed Nazim Al-Haqqani? Apakah pandangan Ustaz mengenai tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syed Nazim Al-Haqqani? Soalan yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Maghribi la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh ada orang mengeluarkan fatwa sehingga Malik, Sultan Malik. Sekarang ni Malik Raja Maghribi Muhammad As-Sadis, Muhammad 6, anak daripada Hasan As-Sani, Hasan 2. Hasan 2 anak daripada Muhammad Al-Khamis, Muhammad Al-Khamis anak daripada Hasan Al-Awwal. Jadi nama dia itu-itu aja dia balik-balik. Tidak boleh ada orang mengeluarkan fatwa sebelum Malik, kerana Raja Malik di Maghribi itu adalah Amirul Mukminin. Tapi raja tak faham agama, bagaimana boleh dia keluarkan fatwa? Maka Malik Muhammad VI, Muhammad As-Sadis, membuat sebuah tim bernama Majlis Ilmi. Maka masyayikh kami dulu di Darul Hadis adalah sebahagiannya anggota daripada Majlis Ilmi. Maka dia, saya nak jelaskan, bila jawaban saya bercanggah dengan fatwa mufti, maka yang dipakai adalah fatwa di negeri berkaitan. Yang saya sampaikan ini hanya pendapat personal seorang hamba Allah. Ini yang saya ingin nak jelaskan. Di Maghribi, fatwa daripada Raja Al-Malik. Sedangkan di tempat kita di Malaysia, ada mufti. Bila ada fatwa dari mufti, ikut itu saja. Tapi bila nak dengar cakap saya tentang tarekat, maka tarekat ini boleh dipakai bersyarat. Yang pertama, mu'tabar. Makanya di tempat kami ada namanya JATMI, Jamaah Ahlu Tarekat Mu'tabarah Indonesia. JATMI. Syarat dia mesti ada silsilah. Bila dalam hadis ada sanad, bila dalam ini ada silsilah. Aceh ada ulama besar bernama Profesor Doktor Muhibbuddin Wali. Orang pertama yang mendapat PhD usul fiqh daripada Al-Azhar University Asia Tenggara ni, dia orang pertama daripada Al-Azhar. Namanya Profesor Doktor Syekh Muhibbuddin Wali. Muhibbuddin Wali ini mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Muhibbuddin Wali dapat tarekat ni dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali ini dapat dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Al-Kampari itu tempat kami, Riau. Kenapa ini Ustaz buat sebagai contoh? Sebab kampung halaman saya lah. Syekh Muhibbuddin Wali dapat dari Syekh Muhammad Wali, Syekh Muda Wali, mengambil zikir daripada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani mendapat dari Syekh Sulaiman Zuhdi di atas Jabal Abi Qubais. Sampailah sanad dia kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi sampai kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak tengok lengkap masalah ini, tengoklah pada kitab Syekh Amin Al-Kurdi An-Naqsabandi. Di Kaherah ada sebuah tempat namanya Subro Khemah. Di Subro Khemah ini, disitulah majlis Tarekah Naqsabandiyah yang sekarang mursyidnya bernama Syekh Saifuddin, cucu daripada Syekh Amin Al-Kurdi An-Naqsabandi. Nah, jadi saya cakap yang saya faham saja. Adapun tentang Naqsabandi Al-Haqqani, saya tak pernah tahu secara mendalam, maka saya tak jawab. Kita tak boleh cakap la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Engkau tak boleh katakan yang engkau tak ada ilmu di situ. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati, otak, lidah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tapi tarekat boleh dipakai kerana ia metod cara berzikir. Saya bagi contoh bagaimana kita nak baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Cara baca Quran macam mana? Orang kampung saya dulu cara baca Quran ulama ajarkan. Di kampung saya cara baca Quran alif dia ta, alif di bawah i, alif depan u, a, i, u. Saya tak tahu di Selangor macam mana orang baca Quran. Macam tu juga. Di Jawa tak macam tu. Di Jawa alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a, i, u. Tapi sekarang tak. Sekarang di Sumatera, di Jawa pun tak pakai itu lagi. Tapi pakai metod yang baru namanya Iqra. A-a-a, bataba, batata, batasa. Di Malaysia pula pakai namanya Qiraati. Di Batam pula ada nama metod Hatta'iyah. Metod ini bahasa Arabnya tariqah, cara. Bagaimana cara? Cara ini dikembangkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka disebut dengan tariqah Syadziliyah. Dikembangkan oleh Imam Abdullah Sattari, disebut dengan tariqah Sattariyah. Dikembangkan oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, disebut dengan tariqah Naqsabandiyah. Dikembangkan oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan tariqah Burhamiyah. Syekh Ahmad Ar-Rifai, tariqah Rifaiyah. Di Al-Azhar Kaherah pun mursyid-mursyid itu menjadi pensyarah. Siapa dia? Grand Al-Azhar, Syekhul Azhar, Dr. Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud itu mursyid tarekah Syadziliyah. Dia punya kitab namanya Qadiyatut Tasawuf Al-Madrasah Asy-Syadziliyah. Rektor Al-Azhar yang dulu, masih hidup sekarang, namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, pernah ke Malaysia. Beliau ini pun mursyid tarekah Hashimiyah. Maka tarekah boleh, tapi ada syarat. Mursyidnya itu alim, mursyidnya itu berilmu, mursyidnya itu pula mengamalkan. Adapun sekarang banyak orang mengaku mursyid, sembahyang pun tidak. 2-3 kali berzikir dah tak sembahyang. Tuan mursyid tak sembahyang, saya sembahyang. Apa tak nampak di Sidratul Muntaha? Ini tak betul. Makanya kembali kepada sunnah. Idza ra'aitar rajul, bila engkau tengok ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpukau. Jangan terpukau karena jubah dia 3 lapis. Jangan terpukau karena sorban yang besar. Jangan terpukau karena janggut yang panjang. Jangan terpukau karena tasbih yang besar. Tapi tengoklah pada istiqamah dalam Quran dan sunnah. Istiqamah pada sunnah. Tengok dalam kitab Imam Saraj At-Tusi. Nama kitab dia Al-Luma. Al-Luma dari kata lam'u, cahaya. Laisa kullama yalma'u zahaban, tidak semua yang berkilau itu emas. Dalam kitab Al-Luma dikatakan Imam Saraj At-Tusi. Kitab ini ditahqiq oleh Imam Dr. Abdul Halim Mahmud. Apa kata Imam Saraj At-Tusi? Ada seorang ulama, dia ingin membawa murid-murid penuntut-penuntut dia untuk berjumpa wali Allah. Murid-murid, bila kau nak jumpa wali Allah, ikut aku. Kita akan jumpa wali Allah di masjid. Mereka pun masuk masjid, menengok wali Allah. Tak lama sesudah itu, wali Allah meludah. Meludah dalam masjid. Tuh. Kata guru, kata tuan guru, murid-murid, ayo kita balik. Kenapa? Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Kenapa cepat betul? Tadi kata dia wali Allah, sekarang kenapa wali setan? Kerana perbuatan dia mukhalafatun li sunnah. Apa perbuatan dia yang mukhalafah li sunnah? Meludah dalam masjid. Maka standar kita nak pilih mursyid, standar kita nak ambil tariqah adalah iltizam bil Quran wa sunnah. Maka kita dah ada rumusan, kita dah ada standar. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Tasawuf dia, akidah dia, kalau tak asy'ariyah, maturidiyah. Fiqh dia bermazhab syafi'iyah, syafi'i, maliki, hanafi, hambali. Tasawuf dia sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf yang apa? Tasawuf yang sunni, yang dirumuskan oleh Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa Abu Hamid al-Ghazali wafat tahun 505 itu membuat Ihya Ulumuddin? Karena banyak orang dah jatuhkan ilmu-ilmu agama, maka dia buatlah. Maka kalau nak dalamkan tasawuf, dalamkanlah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Merata-rata surau masjid di Kuala Lumpur, di Malaysia ni saya tengok ada. Saya sembahyang di surau, saya tengok Ihya Ulumuddin terjemah bahasa Melayu. Oh, inilah tasawuf sunni. Orang Malaysia, orang Melayu ikut tasawuf juga, tapi tasawuf sunni yang ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, soalan seterusnya. Kalau kita tadi Ustaz telah beraikan tentang Syiah yang tazilah mudah simak pada riang dan sebagainya. Mohon penjelasan membuat dia Ustaz tentang Wahabi, khususnya amalan-amalan tahlil dan sebagainya yang dikaitkan dengan pemahaman Wahabi. Silakan Ustaz. Wahabi tak nak disebut Wahabi. Itu kamu saja yang sebut kami Wahabi. Kami ni tak Wahabi. Lalu yang menyebut itu Wahabi siapa? Cuba kita tengok buku yang ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandung daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia menulis buku tentang menolak Al-Wahhabiyah. Mufti mazhab Syafi'i masa itu di Makkah Al-Mukarramah bernama berjudul kitab Fitnatul Wahhabiyah. Jadi nama ini bukan datang belakangan. Memanglah itu nama yang dah lama dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi bila disebut kata Wahhabiyah, nama ini dah rosak, nama ini dah tak elok. Oleh sebab itu berganti nama dia, bersalin kulit menjadi Salafi, nisbatan ila Salaf. Sebenarnya orang yang berkata ana Salafi, maka ini penamaan bid'ah. Kerana sahabat pun tak pernah sebut diri dia Salafi. Cuba tunjukkan sama saya, ada tak pernah Abu Hurairah berkata ana Abu Hurairah As-Salafi? Tak ada. Ada tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal berkata ana Ahmad bin Hanbal As-Salafi? Tak ada. Maka menggunakan kata Salafi ini pun bid'ah sebenarnya. Makna nisbatan ila Salaf itu dari hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, thumalladzina yalunahum, satu abad selepas itu, thumalladzina yalunahum, satu abad selepas itu. Itulah makna Salaf, tiga abad awal yang al-usur al-mufaddalah, yakni zaman yang afdal, yang utama. Dari mana diambil? Dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah Datuk Naib Mufti, Datuk Profesor, Rektor kita, apakah kami ni semua pengikut Salaf? Ya, kami semua ikut Salaf. Yang kita ikut dalam bidang fiqah siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Apakah 204 itu masuk dalam 3 abad pertama? Ya. Kitab hadis yang kita pakai apa? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari meninggal bila? 256. 256 masuk dalam 3 abad pertama. Maka kita ini, tafsir kita baca apa? Tafsir Tabari. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari hidup pada 3 abad yang pertama. Maka kita ini semuanya pengikut Salaf. Maka bila ada orang berkata kami ni Salaf, kamu tak Salaf, kita ni semuanya Khalaf. Sebab yang hidup selepas abad 4, 5, 6 sampai 14 sekarang ni, kita semua ni Khalaf. Tapi kita mengikut Salaf. Adapun berbeza dalam suatu masalah, kita tak boleh tuduh tunjuk orang bid'ah, hai ahli bid'ah, hanya kerana berbeza dalam masalah kunut subuh. Ikhtilaf tidak menyebabkan orang menjadi ahlul bid'ah. Maka banyak orang yang marah kepada Wahabi, Salafi, kerana apa? Kerana lidah yang tajam membid'ahkan orang yang tidak pelaku bid'ah. Hanya masalah talaffuz bin niyah, hanya masalah basmalah jahar, hanya masalah doa mengangkat tangan menyapu muka, hanya masalah membaca Yasin, hanya masalah baca Sayyidina, hanya masalah khilafiyah lalu membid'ahkan orang. Itu jangan ikut Ustaz Samad tu, ahlul bid'ah tu. Sebab dia kata Allahumma salli ala Sayyidina. Ini masalah-masalah yang menurut istilah kutila bahsan. Masalah ni dah dibahas oleh para ulama. Saking banyaknya masalah ni diulang-ulang-ulang-ulang, maka saya tulis buku bertajuk 37 masalah popular. 37 masalah popular. Sebab di mana-mana masjid bila saya bagi tazkirah, buka soal jawab, itu aja yang dia tanya. Masalah usolli, masalah kunut subuh, masalah tahlil, masalah sayyidina, masalah maulid nabi, masalah bid'ah. Akhirnya saya tulis buku bila orang tanya saya, Ustaz, apa hukum kita baca Yasin ramai-ramai tahlil? Saya tak jawab lagi, baca je lah buku tu. Oleh sebab itu maka masalah khilafiyah-khilafiyah ini tidak menyebabkan kita menjadi bid'ah. Zaman Imam Malik bin Anas, dia Imam Darul Hijrah Madinah. Imam Malik tak baca Fatihah, tak baca basmalah dalam Fatihah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab yang ditetapkan masa itu mazhab Malik. Maka semua jamaah haji yang datang ikut mazhab Malik. Kita di Malaysia, mazhab yang dipakai di Selangor mazhab Syafi'i. Ikutlah mazhab Syafi'i. Ustaz Somad, nanti ustaz jadi imam maghrib, tolonglah janganlah saya jadi imam. Saya di mana-mana tempat tak nak jadi imam, tapi kerana kuis memaksa, maka saya maju. Tapi saya tanya dulu, orang kuis ni di mana? Selangor. Selangor ni pakai mazhab apa? Syafi'i. Maka saya guna mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya tadi sembahyang, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Solat maghrib tu sah, tapi saya dah bangkitkan fitnah kerana orang Selangor pakai mazhab Syafi'i. Saya bawa mazhab Ambali. Syukur-syukur tak saya bawa mazhab Maliki. Saya belajar guru-guru kami mazhab Maliki di Maghrib. Balik ke Riau, Pekanbaru mazhab Syafi'i. Kerajaan Siak Seri Indrapura dulu sampai saat ini bermazhab Syafi'i. Maliki, subuh dia kunutnya sebelum rukuk. Selepas ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, terus baca kunut. Kunut dia tak berbunyi. Kunut silent. Baru rukuk. Andai saya buat mazhab Maliki itu di Riau, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rakaat kedua saya baca kunut sebelum rukuk. Lepas sembahyang makmum dah berbisik, apa imam kita ni ISIS ni? Menimbulkan fitnah. Maka jangan bawa mazhab baru pada komuniti yang dah beramal dengan mazhab lama. Langgung mazhab Syafi'i, buat mazhab Syafi'i. Kadang orang ni sengaja nak tunjuk baru setakat nak bagi tahu, tengok aku beza kan? Tengok aku beza. Syekh Abdul Rahman Sudais, bila dia imam di Masjidil Arab, dia baca basmalah sir. Tapi manakala dia sembahyang di Jakarta, Masjid Istiqlal, diminta dia jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cari video di YouTube, Syekh Abdul Rahman Sudais Istiqlal, enter. Dapat. Rakaat pertama dia baca basmalah jahar. Selepas amin, dia baca lagi basmalah jahar sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la. Bila di Makkah dia baca sir. Apa sebab? Sebab Makkah pakai mazhab Hambali, Jakarta pakai mazhab Syafi'i. Yang baca basmalah jahar di tempat mazhab Syafi'i memanglah baik. Oleh sebab itu maka kita tetap pakai mazhab dan ikut mazhab am, mazhab man yufti, mazhabul am, mazhab man yufti. Mazhab orang awam yang dipakai am adalah mazhab yang difatwakan oleh kerajaan, maka kita ikut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Insyaallah saat kita dah ke tambah jam sekitar 10 boleh saya. Jadi saya ada satu soalan yang saya cuba rumuskan, memandangkan kita berada di kuis, majoritinya adalah kalangan pelajar. Jadi soalan yang sedikit ringan berbanding dua soalan sebelum tentang di hadapan kita ni, saya semaluman ada rakan-rakan mahasiswa yang umur awal 20-an, 19 tahun, 21 tahun. Lama yang sama hati meronta-ronta untuk membina rumah tangga. Jadi mungkin pesanan adalah banyak soalan saya, bagaimana menunduk pandangan dalam kelas, tengok pencara nampak muslimat dan susah nak fokus. Jadi mungkin jawapan umumnya sekitar persediaan mahasiswa-mahasiswi yang dalam proses pembelajaran menuju alam perkahwinan. Silakan. saya tak boleh katakan pada mahasiswa, pada pelajar-pelajar di kuis, awak sabarlah macam saya dulu sabar di Kaherah. Sebab beza keadaan di kuis dengan Kaherah. Kaherah itu antara Jami'atul Azhar Lil Banin dengan Lil Banat jauh. Tak nampak perempuan. Dan kita pula sikit lelaki. Masa saya belajar, lelaki pelajar Indonesia 2400 orang pelajar Indonesia. Yang lelaki 2100. Yang perempuan 300. Jadi saya termasuk yang tak dapat. Tapi tahun lepas saya balik ke Kaherah, sebulan saya di Kaherah, banyak berjumpa dengan pelajar-pelajar. Mereka tanya, "Ustaz, kami ni duduk kat Kaherah supaya talaqqi kami khusyuk, supaya kami boleh tak kami menikah?" Kata saya, "Bila awak awak dapat ada scholarship min Hadirasiyah?" Ada. Dari orang tua pun ada, dari kerajaan ada. Perempuan tu pun ada, ya. Bolehlah, tanyalah dia, "Siapkah engkau hidup susah sehidup semati?" "Ustaz, dulu saya tak nikah. Saya lepas master balik baru nikah. Menyesal nikah lama-lama. Sekarang dah tua, anak kecil lagi. Kalaulah tahu saya nikah itu baik, pagi khitan, siang nikah terus. Apa lama-lama?" Baik. Jadi pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, bila rasa ada scholarship, orang tua mampu, man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa sahaja di antara kamu yang mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Carilah perempuan yang dua-dua kalian dapat. Belajar dapat, BA dapat, master dapat, PhD dapat, bini dapat, anak dapat. Semua dapat. Mala yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Tapi bila ini tak dapat, master dapat, PhD dapat, mungkin nikah. Maman lam yastati. Kalau kamu tak sanggup nak nikah, susah, adik banyak, kerja tak ada, fa'alaihi bisawum, banyak-banyak puasa lah. Banyak-banyak puasa sunat. Puasa Isnin Khamis. Tetap juga ada hawa nafsu, puasa Nabi Daud. Tetap juga ada puasa dahar namanya. Tiap-tiap hari puasa. Puasa ni, bila kita tahan makan, tahan minum, nafsu ada, tenaga tak ada. Sampai di kuis, kawan, tengok ada pelajar cantik, aku tak nampak lagi dah. Gelap dunia ni dah, lapar. Jadi, di kelas tu, supaya janganlah duduk berhadap-hadapan lelaki. Kita di kelas ada lelaki, perempuan, lelaki, hindarkan, jauhkan daripada ikhtilat. Lelaki di hadapan, perempuan di belakang, supaya kita tak tengok. Jangan duduk samping. Jangan buat perempuan di tepi. Sebab bila kita tengok, sila-sila tengok. Sila-sila tengok. Banyak pula tengok dia daripada kitab. La tattabi'u khutuwati syaitan. Oh, kami tak ada lah. Tak ada boyfriend lah. Tak ada girlfriend. Hanya setakat kirim-kirim tanya. Cuma nak jagakan dia. Miss call nak tahajud saja. Oh, ini tak betul. Ini tak betul. Ini syar'i, Ustaz. Saya pun panggil dia ya akhi ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Apa ni? Jaga. Jaga diri engkau. Semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah. Belajar dengan baik. Bila mampu, cakap pada orang tua nak nikah, nikah dengan baik. Bila tidak, jaga hukum hakam syariat Islam ini, Allah dah siapkan engkau. Jangan takut, bila saya tak nikah dengan dia, saya akan susah, saya tak dapat dia. Dia akan nikah dengan orang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh selama. Engkau susah kan? Allah akan bagi engkau yang lebih baik daripada itu lagi. Asa anta karahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu. Aku tunggu dia 3 tahun lamanya. Masa aku datang, rupanya dia dah dipinang orang lain. Ada yang lebih cepat daripada aku, Ustaz. Siapa tu? Valentino Rossi. Sabar. Allah dah siapkan untuk engkau yang lebih baik. Bila engkau ada prestasi, gemilang, engkau sukses, maka orang akan kejar engkau. Apalagi engkau muda-muda belia, handsome. Saya yang tua, kurus, kering, dah tua macam ni, cuba tengok komen-komen di YouTube. Apa kata orang? Ustaz, aku nak jadi yang kedua, kata dia. Kalau saya dah tua. Maka engkau, lepas ini penuntut sekalian, ambil BA, ambil Master, ambil PhD. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung, bertuah jadi orang Malaysia. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Semalam saya berjumpa dengan Datuk Menteri Besar Selangor. Sesiapa sahaja orang Selangor yang ada prestasi, yang gemilang, yang cerdas, yang smart, yang nak bagikan hidup dia untuk agama, Masya Allah, dikirim belajar ke Maghribi, disediakan rumah, tempat, flat, apartmen di Kahera. Rumah Selangor yang di Kahera ganti rumah baru. Masya Allah, tak ada halangan buat orang Malaysia nak belajar menuntut ilmu. Oleh sebab itu, maka gunakan kesempatan ini, engkau akan menjadi pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.